Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wabarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah biografi dari seseorang, seorang guru dari gurunya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, yang disebut dengan Ubaidillah Ibnul Hasan Al-Ambari, disebutkan Al-Hafidh Al-Zahabi, beliau adalah seorang yang fiqah, min kibaril ulama al-arifina bis-sunnah, dari kalangan kibarul ulama yang diketahui berpegang teguh dengan sunnah rahimahullah. Kemudian beliau menambahkan, illa annannasa romauhu bil bid'ah. Hanya saja sebagian manusia, mereka menuduh beliau dengan sebuah penyimpangan bid'ah. Jadi di pengetahuan sebagian orang, Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari, salah seorang guru dari gurunya Abdurrahman ibn Mahdi al-Imam, beliau adalah seorang yang terkena bid'ah atau mengamalkan dan mengucapkan ucapan yang bid'ah dan ditinggalkan dengan sebab itu. Al-Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau menyebutkan rahimahullah, beliau telah rujuk, wa innahu min babi zillatil alimi. Kemudian beliau memberikan komentar, karena beliau Ubaidullah telah rujuk, maka kesalahan tersebut adalah merupakan dari ketergelincirannya seorang alim. Naam. Di mana ketika beliau mengatakan idzan arji'u wa ana minal asaghir, setelah diskusi tentang sebuah kekeliruan yang beliau lakukan di masa lalu, maka beliau mengatakan, ya, saya rujuk. Dan saya termasuk dari kalangan asaghir, yang dikatakan asaghir itu adalah al-mubtadi'. Asaghir adalah al-mubtadi', al-munharif. Mereka orang yang terjatuh dalam permasalahan bid'ah dan menyelisih para ulama salaf madhaban wa manhajan, mereka disebut dengan asaghir. Nah, beliau mengakui, ya sudah, salah saya salah, dan saya termasuk dari asaghir, dan saya rujuk. Wali an akuna dzanaban fil haqqi khairun, na'am, fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fi syarri. Dan aku menjadi seorang pengikut dalam hal kebaikan itu jauh lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin tapi dalam masalah kekeliruan, perkara yang salah, perkara yang syar ataukah jelek. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dzaka syaikhu Abdurrahman, Ibnu Mahdi al-Imam. Demikianlah sikapnya seorang imam. Bahkan beliau disebutkan oleh manusia telah terjatuh dalam permasalahan bid'ah. Bahkan manusia meyakini dia telah terjatuh sebagai seorang mubtadi. Bahkan beliau mengakui, ya saya salah, dan sebagai seorang asaghir. Betapa luasnya hati beliau. Ya. Wala nuzakki ala ahadan ala Allah, wala nuzakki ala Allahi ahadan. Kita tidak bisa merekomendasikan seseorang itu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja figur dari beliau rahimahullah patut selayaknya seorang muslim untuk menjadikan beliau sebagai tauladan dalam masalah tersebut, Ubaidullah Ibnu Al-Hasan. Dan beliaulah salah seorang perawi na'am yang menyebutkan tentang ucapan Imam Ahmad dalam pertemuan kita yang lalu. Na'am, ketika seseorang mempertanyakan sebuah amalan yang dia tidak membutuhkannya, kemudian Imam Ahmad menanyakan balik, apakah engkau tahu hukumnya orang yang dia puasa kemudian dia mimpi basah? Na'am. Kemudian dia menjawab, saya tidak tahu. Kemudian beliau membalasnya, bagaimana engkau bertanya sesuatu yang jauh? Engkau kurang membutuhkannya, dan perkara yang dekat engkau mengamalkannya, engkau tidak tahu hukumnya. Naam. Maka beliaulah yang meriwayatkan salah satu dari ucapan tersebut. Nah, maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Muhammad ibn al-Husain fi kitabihi kitabil akhlaqil ulama, falau addabal ulama'u anfusahum. Kalau seandainya para ulama itu, para orang yang mengaku dirinya akrab dengan ilmu, santri, ustad, kiai, alim, para guru, mereka mau mendidik diri mereka dengan na'am ilmu wa ghairahum, dan selain mereka, bimithli hadhil akhlaqi allati kana 'alaiha man madha min a'immatil muslimin intafa'u biha. Kalau seandainya mereka para ulama tersebut mendidik diri mereka dan mendidik orang-orang yang selain diri mereka dengan akhlak semisal ini, akhlak orang yang telah terdahulu dari tokohnya kaum muslimin, imamnya kaum muslimin, intafa'u biha, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat. Siapa figurnya? Salafun salih. Siapa figurnya? Ulama yang mengamalkan ilmu. Siapa figurnya? Ulama yang mereka mendidik umat dengan ilmu. Bukan asobiyah, na'am, bukan atifiyah, bukan fanatisme, bukan karena sebagai gurunya maka dia mengikutinya, bukan karena sebagai muridnya maka dia membimbingnya. Na'am. Semata-mata itu bukan. Akan tetapi memang demikian cara mereka mendidik umat dengan ilmu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seandainya para ulama mereka mendidik diri mereka dan umatnya dengan akhlak, dari akhlaknya para ulama salaf, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat untuk diri mereka dan untuk umatnya. Naam. Wa antafa'a bihim ghairuhum, dan akan mengambil manfaat ini orang selain mereka yang diajari itu. Wa barakallahu lahum fi qalili ilmihim, niscaya Allah akan memberikan berkah, kebaikan yang melimpah untuk mereka atas kesederhanaan ilmu mereka. Naam. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, dan mereka akan menjadi para ulama, para pemegang ilmu, para pengemban ilmu yang dijadikan tauladan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, sering kita menyebutkan apa yang kita baca ini bukan kita arahkan ke untuk orang lain, ke orang lain. Kita berusaha merefleksi diri kita masing-masing. Setiap kita tidak suka kalau dikatakan sebagai jahil, sebagai awam, orang yang jauh dari ilmu, enggak suka. Ya, seseorang kalau dinisbahkan, oh ini pemikirannya orang awam, baru dibilangin gitu udah tersinggung. Dikatakan orang yang tidak berpengalaman, orang yang enggak memiliki ilmu, belum dikatakan dia bodoh, belum dikatakan dia keliru. Naam. Maka sebaiknya kita melihat bagaimana para ulama kita, mereka berilmu dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita dan orang-orang yang kita cintai untuk bisa mengambil figur dari para ulama salaf fil ilmi wal akhlaq, dalam permasalahan ilmu dan akhlak mereka. Qala rahimallahu amal hujjatu lil alimi yus'alu an syai'i la ya'lamuhu fala yastankif an yaqula la a'lamu idza kana la ya'lamu wa hadha tariqatun tariqatu a'immatul muslimin a'immatil muslimina minas sahabati wa man ba'dahum min a'immatil muslimin. Beralih ke tema berikutnya. Adapun dalil hujjah yang menunjukkan bahwasanya seorang alim apabila dia ditanya tentang suatu perkara dan dia tidak mengetahuinya, maka jangan ia enggan untuk mengatakan saya tidak tahu, kalau dia memang benar tidak tahu. Dan inilah metode beragamanya kaum muslimin dari kalangan para sahabat dan setelah mereka dari para imam. Ittaba'u fi dzalika nabiyahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka meniru dalam masalah ini adalah nabi mereka Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu, beliau mengatakan Allahu a'lam. Li'annahu kana idza su'ila 'an syai'i mimma la yataqaddam yataqaddam lahu fihi ilmul wahyi min Allah azza wa jalla fa yaqulu la adri. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditanya tentang suatu perkara yang tak turun, yang tidak ada sebelumnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Naam. Wa hakadha yajibu ala kulli man su'ila an syai'in lam yataqaddam fihi al-ilmu an yaqula Allahu a'lamu bihi wala a'lamu wala ilmun wala ilma li bihi. Naam. Maka demikianlah sepantasnya setiap orang yang ia mendapatkan pertanyaan yang tak memiliki ilmu sebelumnya tentang masalah tersebut, hendaknya ia mengatakan Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu tentang masalah ini. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Dan aku tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Atau ucapan yang serupa yang menunjukkan tawaduknya dia dalam masalah ini sehingga tidak memaksakan diri. Wala yatakallafu ma la ya'lamuhu. Naam, dan dia tidak membebani dirinya dengan menjawab suatu perkara yang tidak mengilmuinya. Fa huwa a'dharu lahu indallahi wa indadawil albab. Yang demikian akan lebih diberikan dispensasi, uzur, keringanan, dimaklumi, dimaafkan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang berakal. Orang tidak tahu, enggak ada yang memaksa. Orang yang tidak tahu dia menjawab tidak tahu, tidak ada orang yang akan menghukum. Asal dia jujur, ya. Maka beliau mengatakan kalau memang benar dia tidak mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naam ditanya tentang seseorang, atadri manis sa'il, dalam hadis Jibril, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Beliau tak mengetahui. Allahu wa rasuluhu Allahu a'lam. Naam, mal mas'ulu ma anha bi a'lam minas sa'il. Naam. Saya tidak tahu. Terkadang beliau menjawab orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya dalam masalah yang gaib dan berbagai macam hadis yang lain. Di antaranya, ya, di antara dalil yang menyebutkan atas hal ini, qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana al-Firyabi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir ibnu Abdul Hamid An Atha ibn Sa'ib an Muharib ibn Dithar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dengan sanadnya beliau rahimahullah membawakan dari sahabat Abdullah ibn Umar. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyul biqa'i khair, wahai Rasulullah, daratan yang manakah yang lebih baik, tanah yang mana yang baik, lapangan mana yang baik. Tanya tentang area. Naam. Qala la adri aw sakata. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak tahu, ataukah beliau terdiam, tidak menjawab. Qala fa ayyul biqa'i syarr. Kemudian dia bertanya lagi orang tersebut, lantas area manakah yang itu dikatakan area yang buruk, tanah yang buruk? Naam. Qala la adri aw sakata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak tahu, ataukah beliau terdiam, kata Ibnu Umar. Fa'atahu Jibrilun alaihi salam. Jibrilu alaihi salam. Kemudian Jibril mendatangi beliau alaihi salam, fasa'alahu, dan menanyakan hal yang serupa, faqala la adri. Kemudian fasa'alahu faqala la adri. Kemudian Jibril menjawab pula, saya tidak tahu. Jibril ditanya tentang hal itu juga mengatakan apa? Saya tidak tahu. Faqala sal rabbak, maka na'am beliau dikatakan diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau begitu tanyalah tentang masalah ini kepada Rabbmu. Qala ma as'aluhu an syai'in, aku kata Jibril, aku tak pernah meminta atau bertanya sesuatu. Wa antafadha infidad intifadah kada yas'aku biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpaling Jibril. Seketika itu hampir-hampir Nabi SAW pingsan dengan sebab tersebut. Qala. Kemudian beliau mengatakan, falama sa'ida Jibril alaihi salam qala Allahu taala. Ketika Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau Allah mengatakan, sa'alaka Muhammadun an ayyil biqa'i khair? Bukankah Muhammad telah bertanya kepadamu wahai Jibril tentang daratan yang manakah, lahan yang manakah yang bagus? Kultala adri, engkau menjawab saya tidak tahu. Wasa'alaka anayil biqa'i syarri, kultala adri, bukankah ia pula menanya kepadamu area mana yang buruk, tanah yang mana, dataran yang mana, kaplingan yang mana yang tak bagus, yang jelek, dan engkau pula menjawab saya tidak tahu. Tadi Jibril enggan tanya kepada Allah karena tidak pernah nanya itu. Adanya Allah memberikan wahyu dan disampaikan. Kemudian beliau berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyai beliau, "Bukankah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepadamu dan engkau jawab tidak tahu?" Begitu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Fakhabbirhu, beritakan kepadanya, anna khairal biqa'i mal masajidu, sebaik-baik tanah yang dipakai adalah tanah lahan masjid." Wa syarrul biqa'il aswaqu, dan sejelek-jelek lahan tanah yang digunakan permukaannya untuk tempat adalah pasar. Naam. Hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, ahabbul biladi ilallahi al-masadid. Naam. Naam. Lahan ataukah negeri ataukah area yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintainya adalah lahan yang digunakan untuk masjid. Naam. Wa abghadul bilati ilallahi naam al-aswaq, dan seburuk-buruk lahan yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah adalah lahan yang digunakan untuk pasar. Kemudian para ulama mereka memberikan penjelasan tersebut. Adapun masjid dicintai karena dengannya tegak kalimatullah, didirikan padanya ibadah kepada Allah, taklim, qiraatul Quran, zikir. Naam, itu di masjid. Adapun di pasar, kenapa Allah Subhanahu wa taala membencinya? Lahan itu digunakan untuk naam pasar, dan dikatakan itu seburuk-buruk tempat yang dimurkai oleh Allah. Dikarenakan di pasar tersebut banyak terjadi ghish, penipuan, khianah. Naam, khianat. Ya. Ikhlaful wa'ad, menyelisih janji. Ya. Al-kadzib, kedustaan. Dan berbagai macam amalan buruk dengan sebab ambisinya manusia ingin mendapatkan harta, sehingga dia menghalalkan perkara-perkara yang haram. Maka itu alasannya yang disebutkan oleh para ulama mengapa Allah membenci area pasar tersebut. Naam. Sehingga dianjurkan untuk seseorang berzikir kepada Allah agar dijauhkan dari kemurkaannya ketika ia masuk kepada pasar, berzikir kepadanya, senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang menjadi syahid dalam permasalahan ini, dalam hadis ini yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan yang naam dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, naam dalam riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang suatu perkara dan beliau tidak tahu, maka beliau menjawabkan la adri. Maka di sini barakallahu fikum, seperti yang beliau katakan, demikianlah metode para ulama terdahulu meniru dari nabinya. Kalau memang tak tahu, tak mengapa menjawab saya tidak tahu, Allahu a'lam, tanya kepada yang lebih tahu. Yang lebih tahu, yang dianggap lebih tahu, kemudian dia ditanya tidak tahu, ya terus tidak terus menjadi gengsi, memaksakan dirinya apa yang tidak dia ketahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ayyu sama'in tuqilluni tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'mala a'lam. Langit yang manakah yang akan menjadi naunganku, dan bumi manakah yang akan bisa menjadi pijakanku, kalau aku harus berkata tentang kitab Allah, tentang ilmu Allah, agama Allah, yang aku tidak mengetahuinya. Tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu adalah kejujuran beliau, tidak mau berkata dalam masalah agama sekalipun beliau ditanya kecuali perkara yang beliau mengetahuinya. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah perkara yang memalukan, yang dianggap tabu atau aib seorang ustadz, kiai, tokoh, yang dianggap orang dia bisa memberikan solusi, harus menjawab. Naam. Anggapan orang seperti itu. Kemudian dia menjawab sesuatu yang tidak diharapkan, saya tidak tahu. Maka barakallahu fikum, itu bukan perkara yang tabu. Itu bukan perkara yang buruk, bahkan itu adalah hakikat dari ilmu dia, ya seperti itu. Naam. Ilmu itu satunya tahu dan dijawab kalau dia tahu, dan yang satunya adalah tidak tahu. Ya dia jawab tidak tahu. Nah itulah ilmu, dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang lebih parah, dia tidak tahu, ngaku-ngaku tahu. Kemudian pasang iklan, kalau mau tahu tentang masalah ini silahkan hubungin saya. Sebar pamflet. Naam. Dan yang semisalnya dalam berbagai permasalahan, dan itulah fitnahnya hari-hari kita sekarang. Kenapa? Bahasanya sekarang itu menjadi apa namanya? Kalau orang memberi penjelasan pada orang konsultan, begitu ya namanya. Naam. Konsultan, enggak perlu sekolah. Ya, enggak perlu sekolah, enggak perlu keahlian khusus, enggak perlu sertifikat, pasang iklan, pasang nomor HP. Naam. Edarkan melalui media sosial, ya, siap melayani Anda. Konsultasi hukum, hukum negara, hukum agama, dan seterusnya. Lalu apa background dia, basic dia apa, latar belakangnya dia apa, kok bisa melakukan hal tersebut? Nah, salah satu yang mendorong manusia melakukan hal-hal yang semacam itu adalah kebutuhan. Nah, karena kalau orang melakukan penipuan di sembarang tempat mudah untuk diketahui, jualan pendek usianya. Tetapi kalau orang sudah bicara masalah agama, ditokohkan, kemudian dia menipu, kemudian dia mengatakan perkataan yang dusta, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak dinilai itu sesuai dengan syariat, orang tidak akan mengatakan serta-merta, mengatakan masa sih ustadz berdusta, gak ada yang berani berkata begitu, berkata seperti itu. Tak akan ada orang yang serta-merta mengingkari dia. Jadi kebanyakannya selamat. Kenapa? Proyek, ya, lebih selamat demikian. Sehingga barakallahu fikum, kejujuran dalam beragama begitu mahal. Maka tidak mengapa seseorang apabila tidak mengetahui suatu hukum untuk dia mengatakan saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin. Qala haddathana Abu Ahmad Harun ibnu Yusuf At-Tajiri. Qala haddathana ibnu Abi Umar. Qala haddathana Sufyan an Atta ibnu Sa'ib an Zadhan Abi Maisarah. Qala, beliau mengatakan, kharaja alaina Aliyun ibnu Abi Talib. Ali ibn Abi Talib keluar kepada kami yauman, pada suatu hari. Wa huwa yamsahu batnahu, seraya beliau mengusap lambungnya. Naam. Wa huwa yaqul ya burdaha alal kabidi. Su'ilat amma la ya'la a'lam, fakultu la a'lam, wallahu a'lam. Naam. Alangkah menyejukkannya diri ini. Ya, sambil beliau memegang dirinya sendiri, lambungnya sendiri. Alangkah menyejukkannya, alangkah rileksnya, ya, tenangnya. Diri ini ditanya tentang suatu perkara yang saya tidak tahu, maka aku jawab la a'lam, saya tidak tahu, wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu hukumnya. Man? Ali bin Abi Thalib. Qala akhbarana Abu Bakrin, qala haddathana Abu Ahmad aydan, qala haddathana Ibnu Abi Umar, qala haddathana Sufyan anil A'mash an Muslimin an Masruqin qala. Naam. Dari Al-Imam Ahmash, beliau meriwayatkan dari Muslim, dari Masruq Ibn Al-Ajda, naam, tabi'in Al-Jalil, beliau mengatakan, qala Abdullah Ibn Mas'udin, berkata Abdullah, ayyuhan nas, man alima minkum ilman falyakul bihi, wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian memiliki ilmu, maka hendaklah ia berbicara dengan ilmu itu. Jangan diam kalau memang memiliki ilmu dan maslahatnya nampak. Wa man lam ya'lam fayaqul la a'lam wallahu a'lam. Dan siapa yang ditanya dan dia tidak tahu, dan siapa yang tidak memiliki ilmu, maka hendaklah ia mengatakan saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Fa inna min ilmil mar'i an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Dikarenakan di antara bimbingan ilmu seseorang untuk dia mengatakan terhadap perkara yang tidak tahu, Allahu a'lam. Ini kata beliau. Maka kita mengatakan, mengatakan saya tidak tahu itu sendiri ilmu. Allah yang lebih tahu. Itu sendiri adalah ilmu. Berarti dia memahami ilmu, karena dia tahu ilmu yang sebenarnya. Kemudian karena dia tidak tahu ilmu yang sebenarnya, dia mengatakan saya tidak tahu. Dia jujur untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Waqad qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Sad, ayat yang ke-86. Katakanlah wahai Nabi, aku tak meminta balasan dari kalian, dan tidaklah aku termasuk orang yang membebani diri ini, termasuk orang yang takalluf, berlebihan, memberat-beratkan diri. Nah, termasuk bentuk takalluf adalah ia menjawab sesuatu yang tidak mengilmuinya. Nah, memaksakan diri sendiri. Tayyib. Apa perkataan malaikat? Nah, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitakan, nah, apa yang mereka ketahui, dan itu diketahui oleh Adam ketika Adam awal kali dibangkitkan dan diperintahkan malaikat untuk sujud kepadanya di dalam di awal-awal surat Al-Baqarah. Hah? Apa Allah apa malaikat mengatakan? Man yadhkur? Aina al-hufaz? Ketika malaikat mereka diperintahkan oleh Allah, sujudlah kepada Adam. Naam, sebelumnya maka Adam menyebutkan apa-apa yang ia ketahui. Tapi sebelum itu ditanya para malaikat, sebutkan itu nama-nama yang kalian ketahui. Apa ayatnya bunyinya? Siapa yang baca? Kok gak ada yang baca? Hah? Ada yang bantu? Bapak-bapak? Tayyib. Masa gak ada yang ingat? Mana imamnya? Di awal surat Al-Baqarah. Lewat, gak ada yang hafal. Nah, PR, besok ditanya. Nah, qala rahimahullah. Jadi malaikat mereka tak malu untuk mengatakan, nah, sesuatu yang mereka tidak apa namanya tidak malu mengatakan sesuatu yang mereka tidak mengilmuinya. Nah, yaitu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama tumbuhan dan segala sesuatu yang diketahui oleh Adam. Adam tahu mendapatkan ilmu dari Allah, tapi malaikat tidak memiliki ilmu tersebut. La ilma lana, kata mereka. Kami tidak memiliki ilmu atas hal tersebut. Tayyib. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah hal yang memalukan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya kemudian kita menjawab saya tidak tahu. Malaikat Jibril. Naam, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan sekian para sahabat yang lainnya dan para ulama, mereka mendidik kita dalam masalah seperti itu agar masing-masing kita tahu kadarnya. Ya. Tidak tahu, tidak berbicara atasnya. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala hadatsana al-Husain ibn al-Hasan al-Marwazi qala hadatsana ibn al-Mubarak qala hadatsana Muhammad ibn Ajlan an-Nafi' an ibn Umar. Dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila an amrin la ya'lamuhu. Suatu ketika beliau ditanya tentang suatu perkara yang beliau tidak mengetahuinya. Qala la a'lamuhu. Beliau juga menjawab, saya tidak mengetahuinya. Ibnu Umar su'ila an syai'in la ya'lamuhu. Faqala la a'lamuhu. Saya tidak mengetahuinya. Naam. Kemudian beliau menjawabkan riwayat yang berikutnya setelah dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar. Beliau juga membawakan qala akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Ja'far As-Sandali qala haddatsana Ahmad Ibnu Mansur Ar-Ramadi qala haddatsana Muhadir 'anil A'mash an Athiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ja'a rajulun ila Ibnu Umarin Ibnu Umara yas'aluhu an faridatin hayyinatin minas salib. Seseorang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan menanyakan suatu perkara yang dianggap ringan tentang permasalahan salib. Wallahu taala alam. Masalah apa? Akan tetapi beliau tidak mengetahui jawaban dari yang ditanyakan tersebut. Naam, ditanya tentang permasalahan salib. Faqala la adri. Kemudian beliau mengatakan saya tidak tahu. Faqama ar-rajul, maka laki-laki itu berdiri. Faqala lahu ba'du man indahu ala akhbarta ar-rajul ala na'am. Faqama ar-rajulu, maka laki-laki itu pun pergi. Ya, bangkit dan pergi. Karena apa? Ditanya dan dijawab saya tidak tahu. Ya sudah, merasa hajatnya sudah tersampaikan dan tidak mendapat jawaban. Faqala lahu ba'du man indahu, sebagian orang yang di sisi Ibnu Umar mengatakan, ala akhbarta rajulah, kenapa engkau tidak menjawab pertanyaan orang tersebut? Faqala, na'am, maka beliau menjawab, la, sungguh tidak, wallahi ma'adri, memang aku tidak tahu. Jadi bukan meremehkan si penanya, bukan menelantarkan orang yang bertanya, memang betul-betul beliau tidak mengetahui. Dan bahkan di sini beliau bersumpah, wallahi ma adri. Naam. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin, qala amba'ana Harun ibn Yusuf, qala hadathana ibn Abi Umar, qala hadathana Sufyan an Yahya ibn Sa'id, qala Yahya ibn Sa'id wala'allahu al-Qattan rahimahullahu ta'ala, qala beliau mengatakan, su'il ibnun li'abdillah ibn Abdillah ibn Umar, salah seorang anak dari Abdullah ibn Abdillah ibn Umar, cucu buyutnya Umar ibn Khattab berarti ya, na'am, atau lebih di bawahnya lagi, anak dari buyutnya Umar ibn Khattab. Suatu ketika beliau ditanya an syai'in, tentang suatu hukum, falam yakun indahu jawab, dalam keadaan ia tak memiliki jawaban. Fakultu, maka Yahya ibn Sa'id beliau mengatakan, inni la'udhimu annahu yakunu mithlakabna imami huda yus'alu an syai'in la yakunu indaka minhu ilmun. Naam. Kata Yahya ibn Sa'id mengkritik cucunya Umar ibn Khattab yang ditanya gak tahu. Kata beliau, sungguh aku menganggap urusanmu ini repot, kalau bahasa orang sekarang begitu, urusanmu ini besar. Naam. Orang semacammu, keturunannya seorang pemimpin Amirul Mukminin, ya, Khulafaur Rasyidin Umar ibn Khattab, ditanya tentang suatu hukum dan kamu gak tahu ilmunya, begitu dikritik. Faqala, na'am, maka beliau menjawab rahimahullah, a'zam wallahi, sungguh besar memang masalahnya, demi Allah, apa yang kamu katakan, min dzalika, sungguh lebih besar daripada sekedar itu saja. Indallah, di sisi Allah, wa inda man aqala anillahi azza wajal, di sisi Allah dan di sisi orang yang memiliki akal dan pengetahuan dari Allah. An aqula bi ghairi ilmin au uhaditsa an ghairi thiqatin. Justru akan lebih buruk lagi, perkaranya akan lebih besar lagi di sisi Allah dan di hadapan manusia yang berakal untuk aku bicara padahal aku tidak punya ilmu, atau aku menyampaikan sesuatu dan aku ambil itu dari orang yang tidak dipercaya. Artinya sampai sekarang saya tidak memiliki ilmu yang sebenarnya. Kalau mau bicara seperti orang bicara, banyak, ya kan? Tapi apakah itu benar? Apakah itu maslahat? Apakah itu sesuai dengan syariat? Itu yang beliau tidak ketahui. Makanya beliau memilih mengatakan wallahu a'lam. Kata beliau, itu jauh lebih selamat di hadapan Allah dan jauh lebih selamat di hadapan orang yang berakal. Nah, tapi kamu kan dicela. Buktinya loh, dia pergi langsung menjauhi kamu, enggak urus, enggak masalah. Kenapa? Karena yang jauh lebih besar adalah di hadapan Allah. Yang jauh lebih besar adalah akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bicara dengan ilmu ataukah kita akan berbicara dari selain ilmu dan mengambil dari orang-orang yang tidak dipercaya? Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin, qala hadatsana Abu al-Fadl Ja'far ibn Muhammad as-Sandali, qala hadatsana Ahmad ibn Mansur ar-Ramadi, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala Abdul Razzaq ibn Hammam, beliau mengatakan, kana Malikun yadhkuru, qala, suatu ketika Imam Malik rahimahullah mengingat suatu permasalahan, kana, dan beliau mengatakan, kana Ibnu Abbasin yakulu, dahulu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza akhta al-alimu an yakula la adri faqad usibat muqatalahu, Perhatikan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas beliau mengatakan, apabila seorang alim luput untuk mengatakan saya tidak tahu, jadi gak ada riwayatnya dia itu pernah mengatakan saya tidak tahu, mohon maaf saya tidak tahu, mohon maaf saya keliru, gak pernah ada itu. Ada. Nah, apabila seorang alim dia luput dari untuk mengatakan saya tidak tahu, nah ini waspada ya. Jadi jangan selalu bilang saya tahu. Kenapa? Untuk orang tampil terus dengan keadaan istimewa semacam itu, kata Ibnu Abbas, faqad usibat muqatalahu. Sungguh dia telah menyiapkan dirinya, menaruh dirinya di tempat pembaringan kematiannya. Muqatalah itu kalau orang mau disembelih, nah ditaruh dia di situ, mau dipancung. Nah, jadi kalau seseorang selalu menampilkan dirinya sebagai juru kunci atas semua permasalahan, selalu tahu dalam masalah-masalah, nah, dan tidak pernah merasa tidak tahu dan tak pernah mengatakan saya tak tahu, waspada dia mencampakkan dirinya untuk siap disembelih oleh banyak orang. Karena manusia itu gak ada yang selamat dari yang namanya apa? Kesalahan. Manil qail? Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Man na'am akhta, idza akhta al-alimu an yakula la adri faqad usibat, na'am faqad usibat, na'am muqatalahu. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin, qala hadathana Ja'far as-Sandali, qala amba'ana Ya'qub ibn Bukhtan, qala sami'tu Aba Ahmad ibn Hanbal, Aba Abdillah rahimahullah qala. Ya'qub ibn Bukhtan, beliau mengatakan, saya mendengarkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdillah rahimahullah, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyah, aku mendengarkan Al-Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, qala, beliau mengatakan, sami'tu Malikan qala, aku mendengarkan Malik, beliau mengatakan. Perhatikan barakallahu fikum. Seorang guru yang mulia Al-Imam memiliki guru yang mulia Imam Syafi'i, dan beliau memiliki guru yang mulia Al-Imam Malik. Beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Ajlan qala, Ibnu Ajlan beliau mengatakan, Al-Imam Malik masih meriwayatkan dari guru beliau, Ibnu Ajlan rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, idza aghfala al-alimu la adri usibat muqatala, na'am usibat muqatalahu. Kalau seorang alim luput dari mengatakan la adri, sungguh ia telah menuju pembaringan kematiannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini pernyataan al-imamu Malik dan diambil dari Ibnu Ajlan rahimahullah. Qala akhbarana Abu Bakrin, qala hadatsana Ja'far, qala hadatsana Shalih ibn Ahmad an abihi, qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul. Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Malik ibn Anas, Malikin ibn Anas. Suatu ketika seseorang datang kepada Al-Imam Malik ibn Anas, yas'aluhu an syai'in, bertanya tentang sesuatu, faqala lahu Malikun. Maka Imam Malik menjawab, la adri, saya tidak tahu. Qala rajul, orang tersebut mengatakan, fa'adkuru angka annaka la adri, la tadri. Nah, seraya dia berkata, kecewa, imam ini ditanya tidak tahu. Jadi dia merasa tidak enak. Kemudian dia mengatakan, kalau gitu aku akan sampaikan darimu kepada orang, kalau kamu tidak bisa jawab. Kalau kamu tidak tahu, anggapan dia itu sudah puas, ya, menyampaikan kalau Imam Malik nggak tahu. Nah, kan sebagian orang mengancam begitu, ancamannya. Masa Ustadz nggak tahu begitu katanya. Qala na'am, kata Imam Malik, iya, betul, sampaikan. Ihki'anni anni la adri, sampaikan kepada manusia tentangku kalau aku memang nggak bisa jawab, aku nggak tahu apa yang kamu tanyakan, dan tidak ada masalah. Nah, maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari al-Imam Malik, Syafi'i, al-Imam Ahmad, dan sederet dari kalangan para sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhum, semuanya mereka memberikan teladan kepada kita, bimbingan untuk kita tidak selalu tampil di hadapan manusia menjadi orang yang selalu bisa menjawab. Enggak harus itu. Kenapa dianjurkan untuk seseorang untuk bisa lebih tawadhu? Naam. Apabila ia tidak mengetahui, maka jangan membebani dirinya untuk menjawab sesuatu yang tidak dia mengetahui. Dan ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau orang tak butuh tanya, jangan menanya. Karena kadang pula orang yang ditanya juga tidak tahu. Ya, dan boleh dia menjawab dia tidak tahu. Maka barakallahu fikum, tidak semua pertanyaan itu ditanyakan apakah ada maslahatnya, dan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, karena di antara pertanyaan ada yang tidak dimiliki jawabannya. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala alam, semoga Allah maafkan kekeliruan kami, dan Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan barokah dari apa yang telah kita sampaikan dan kita bisa mengamalkan dengan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.